إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih terkait dengan metode pendidikan terhadap anak-anak usia 7 sampai 14 tahun, yang mana pada pertemuan yang terakhir telah kita baca poin yang kedua terkait dengan kewajiban orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Kemudian kita berpindah kepada poin yang ketiga dalam pembahasan ini, termasuk diantara metode pendidikan terhadap mereka adalah tarbiyatuhu ala ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mendidik anak-anak kecil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan poin penting yang sangat dianjurkan bagi kedua orang tua untuk bisa mengamalkannya dalam keseharian. Bagaimana upaya kedua orang tua untuk menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak mereka. Dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini, wa min aujabil wajibat 'alal walidain, termasuk di antara kewajiban yang paling ditekankan terhadap kedua orang tua, tarbiyatul abna 'ala ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, adalah mendidik anak-anak supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimi amrillah wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mendidik supaya mereka mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi orang tua untuk mengetahuinya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua orang tua dituntut untuk berusaha menanamkan ketaatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sekaligus berusaha untuk mendidik mereka supaya menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara untuk bisa mewujudkan hal tersebut, di antara metode untuk bisa mewujudkan hal itu, kata beliau, wa yudzakkaru bil ayat wal ahadits, maka hendaknya seorang anak diingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dalati ala ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan wajibnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak hendaknya diingatkan, disampaikan kepadanya berbagai ayat maupun hadis yang menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa taat kepada Allah dan rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, para siddiqun, yaitu orang-orang yang sangat kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada'i was-shalihin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu untuk dijelaskan kepada mereka tentang kewajiban seorang muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus disampaikan kepada mereka tentang pahala mentaati Allah dan rasulnya, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Siapa saja yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan para nabi atau para siddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sangat tinggi dan luar biasa, berkesempatan untuk bertemu dengan para nabi di akhirat nanti, yang tentunya mereka akan menduduki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita belum pernah bertemu dengan mereka dan mereka hidup dengan terpaut jarak yang sangat jauh dengan kita semua, para nabi terdahulu dan termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang muslim berkesempatan untuk bertemu dengan mereka, untuk hidup bersama mereka di akhirat nanti ketika dia taat kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa saja yang taat kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian halnya dengan para siddiqun, orang-orang yang keimanannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada peluang bagi setiap muslim untuk bisa bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu, dengan syarat tadi dia taat kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian halnya dengan orang-orang yang mati syahid juga demikian, mereka kelak akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peluang tersebut terbuka bagi setiap muslim, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, dia punya peluang untuk bergabung dengan mereka di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan mengatakan wa hasuna ulaika rafiqo, dan merekalah sebaik-baik teman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga kita sampaikan kepada anak-anak berbagai ayat yang redaksinya lebih pendek. Ayat-ayat Al-Qur'an yang lafadznya lebih pendek sehingga mudah untuk dipahami atau dihafal oleh mereka. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'u tahtadu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu. Niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu untuk disampaikan kepada mereka tentunya dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Dan juga termasuk di antara metode untuk menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah dengan cara mengenalkan kepada anak-anak kecil tentang bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan menyampaikan cerita atau kisah kepada mereka tentang bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai sang pencipta seluruh alam semesta, sebagai pengatur dan penguasa seluruh alam semesta, sebagai sang pemberi nikmat kepada seluruh manusia. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan kenikmatan apapun yang ada pada kalian faminallah, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan kepada kita sekian banyak fasilitas sehingga bisa hidup dengan baik dalam kehidupan ini. Sehingga diharapkan akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalbu mereka. Demikian halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita sampaikan kepada mereka tentang bagaimana jasa beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa untuk kaum muslimin secara umum, untuk agama Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa yang sangat besar dan tidak tergantikan oleh apapun. Kalau seandainya bukan karena beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya manusia tidak akan mengenal apa itu agama Islam. Beliau adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Islam, dalam mendakwahkan agama Islam, bagaimana antusias beliau untuk memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin, sampai-sampai beliau mengorbankan jiwa raga, mengorbankan harta beliau dan segala yang beliau miliki, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta anak-anak tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atullahi taqtadhi ifradahu bil ibadah wa 'adam al isyraki bih. Kemudian kata beliau, taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Wa 'adam al isyraki bih, dan juga akan menumbuhkan upaya untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang bertauhid. Kenapa? Karena tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, kewajiban yang paling ditekankan bagi seorang muslim. Sehingga konsekuensinya ketika mereka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus mentauhidkannya. Dan dijelaskan kepada mereka tentang apa itu definisi tauhid, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tauhid adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tidak boleh seseorang melakukan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk seorang nabi sekalipun, untuk para malaikat yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada mereka. Salatnya, puasanya, sedekahnya dan lain sebagainya. Perlu kita jelaskan kepada anak-anak kecil sekali lagi dengan bahasa yang sederhana, dengan redaksi yang singkat sehingga mudah untuk dipahami oleh mereka. Terkadang mereka penasaran apa itu tauhid, ditanyakan kepada kedua orang tua. Maka kesempatan bagi kita untuk menjelaskan tentang pengertian tauhid. Wa taqtadhi mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan ta'atahu fi ma amar, mengharuskan seseorang untuk mentaati perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ketika mengklaim, ketika mengaku telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara konsekuensinya dia harus mentaati semua perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqahu fi ma akhbar, dan juga di antara konsekuensinya kata beliau, seorang muslim harus membenarkan semua berita-berita yang beliau sampaikan selama bersumber dari hadis yang sahih, maka berita tersebut harus diyakini kebenarannya. Apakah berita yang terkait dengan peristiwa-peristiwa di masa lampau, berbagai peristiwa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah Bani Israel atau yang lainnya, maka selama bersumber dari hadis yang sahih, wajib bagi seorang muslim untuk membenarkannya. Maupun berbagai peristiwa yang terkait dengan masa yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat misalnya, atau yang akan terjadi di alam barzakh misalnya, maka wajib untuk meyakini kebenarannya. Meskipun terkadang ada sebagian berita tersebut yang terkait dengan perkara gaib, sehingga terkadang manusia sulit untuk bisa mencernanya dengan logika. Sangat sulit untuk bisa dicerna dengan logika manusia. Terkadang seperti itu. Maka seorang mukmin yang sejati, dia akan berusaha untuk membenarkan berita tersebut. Dia akan mengesampingkan logikanya. Dia akan berusaha untuk mengedepankan berita-berita beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah konsekuensi keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita sampaikan yang demikian itu kepada anak-anak kecil secara global, secara umum, sehingga mudah untuk dipahami oleh mereka. Wajtinaba ma naha anhu wa zajar. Kemudian juga di antara konsekuensi kecintaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi semua larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tanamkan hal tersebut kepada anak-anak kecil. Kita sampaikan bahwa semua perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan merugikan manusia. pasti akan membahayakan manusia. Dan sebaliknya, semua perintah beliau sallallahu alaihi wasallam pasti akan membawa maslahat atau manfaat bagi manusia. Wa alla yu'badallahu illa bima syara. Kemudian konsekuensi yang keempat, kata beliau, di antara kewajiban seorang muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh seorang muslim melakukan bid'ah, melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama Islam. Harus beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu konsekuensi keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu konsekuensi keimanan kepada syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuhadzaru minal ma'siyati lillahi walir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, juga di antara metode atau cara untuk menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah yuhadzar. Seorang anak kecil itu diperingatkan minal ma'siyati lillahi walir rasul. Diperingatkan dari bahaya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sangat penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kecil. Di samping kita sampaikan kepada mereka tentang manfaat atau pahala taat kepada keduanya, maka kedua orang tua juga perlu untuk menyampaikan bagaimana bahayanya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha sababun lidukhulin nar. Dan bahasanya kedurhakaan tersebut adalah faktor penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dijelaskan kepada mereka, kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau durhaka kepada keduanya, maka kamu akan masuk neraka. Kamu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Bukan tangan atau kakinya yang dibolak-balikkan, yang disiksa dengan api neraka, namun anggota tubuh mereka yang paling mulia, yaitu wajah mereka. Na'udzubillah min dalik. Nah, apa gerangan yang membuat mereka disiksa dengan cara seperti itu? Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Mereka mengatakan, para penduduk neraka mengatakan, duhai kiranya dahulu kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya subhanallah, ternyata inilah yang menyebabkan mereka disiksa dengan cara seperti itu. Siksaan yang sangat mengerikan. Padahal kita tahu panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api di dunia. Yang disiksa adalah wajah mereka, anggota tubuh mereka yang paling mulia. Sehingga seorang muslim ketika membaca ayat tersebut hendaknya bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini hukuman di akhirat kelak. Belum lagi hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman bagi mereka, orang-orang yang durhaka kepada Rasulnya, kepada utusannya. Seperti hukuman yang ditimpakan kepada kaum Samud, kaum 'Ad, kepada Fir'aun dan bala tentaranya, atau kaum-kaum yang lainnya. Termasuk juga mungkin perlu kita sampaikan berbagai bencana alam yang melanda kaum muslimin di berbagai penjuru dunia saat ini. Perlu kita sampaikan kepada mereka bahwa itu tiada lain adalah karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya dengan menyampaikan realitas seperti itu, anak-anak kecil akan merasa tertarik dan penasaran untuk bisa mendengarkan dan juga untuk menerima materi yang disampaikan kepada mereka. Berbagai bencana alam yang melanda kaum muslimin, baik yang berupa gempa bumi, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, maka pasti di tempat tersebut telah merajalela berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah menyebar berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyakun alwalidani qudwatan sholihah lil ibn. Kemudian di penghujung pembahasan beliau mengatakan, dan hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Fimtithalihima li amrillah wa amri rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam upaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kedua orang tua tidak hanya sekedar mengarahkan atau menyuruh saja, namun lebih dari itu, keduanya juga dituntut untuk menjadi suri teladan yang baik bagi anak-anak keduanya. Sehingga dengan menghimpun dua hal ini, perintah dan juga suri teladan yang baik, maka diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih maksimal dibandingkan ketika orang tua hanya sekedar menyuruh tanpa memberikan contoh yang baik. Dan bahkan kata para ulama, contoh yang nyata, praktek yang nyata, ya secara fisik, terkadang lebih memberikan pengaruh dibandingkan dengan sekedar memerintah atau menyuruh. Sekedar memerintah secara lisan saja. Terkadang seperti itu. Sehingga kedua orang tua diharapkan menjadi yang terdepan dalam berbagai amal soleh. Baik ketika melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran, atau ketika memerintahkan anak-anaknya supaya makan sambil duduk misalnya, atau membaca basmalah sebelum makan dan lain sebagainya. Hendaknya orang tua menjadi yang terdepan dalam semua amal soleh, sehingga akan semakin memotivasi anak-anak tersebut untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Demikian poin yang ketiga ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.